Nah, di pagi yang berbahagia kali ini kita bisa mengikuti kuliah subuh online dengan tema memuliakan ilmu. Seperti biasa, mohon maaf kalau hari Jumat kami agak telat karena harus bersih-bersih masjid dulu. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan halaman 32, yaitu masih dalam prinsip yang ke-13. Silakan dibaca masuk sama. Waqad umirna qalal ma'alif wa hafizahullahu ta'ala waqad umirna bita'ahudil qur'ani alladhi huwa aysarul ulumi warwa al-Bukhari wa muslimun ani bani Umar radiyallahu anhu anna rasulallah radiyallahu anhuma anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala innama matharu sahibil qur'ani kamathali sahibil ibilil mu'aqqalati in 'ahada 'alayha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat qala ibn 'abdil barri rahimahullah fi kitabihi at-tamhidi wa inda hadzal hadithi wa idha kana al-qur'anu al-muyassaru lidh-dhikri kal ibilil mu'aqqalati man ta'ahada amsakaha fa kaifa bisa'iril ulumi wa bisu'ali 'anil 'ilmi tuftatahu khaza'inuhu fa husnul mas'alati nisful 'ilmi wassu'alatul musannafatu kamasa'ili Ahmad al-Marwiyati anhu burhanun jaliyun ala azimi manfaati su'ali wa hadhihi al-ma'ani as-salasatu lil-'ilmi bi manzilatil ghursi lis-shajari wa suqihi wa tanmiyatihi bima yahfadhu quwwatahu wa yadfa'u afatahu al-hifdhu غرش العلم والمذاكرة سقيه والسؤال عنه تنميته. بارك الله فيك. Ayo kita buka terjemahannya di halaman 83. Ya, silakan dibaca Mas Abdurrahman. Diperintahkan untuk mengulang-ulang hafalan Al-Quran padahal itu adalah ilmu yang termudah. Jadi Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibilil mu'aqqalati in ahada 'alayha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Pemilik hafalan Al-Quran itu mirip pemilik unta yang diikat. Jika ia rutin mengeceknya, saya unta itu tersebut akan terjaga. Namun bila ia abaikan, tentu unta tersebut akan lepas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitabnya Tamhid, Ibnu Abil Bar rahimahullah mengambil kesimpulan dari hadis di atas. Jika Al-Quran yang telah dimudahkan Allah diumpamakan seperti unta yang diikat, barang siapa yang rutin mengeceknya maka akan terjaga. Bagaimana halnya dengan ilmu-ilmu lainnya? Ya, masuk ke Syekh. Menurutnya, perbendaharaan ilmu bisa terbuka. Pertanyaan baik adalah separuh dari ilmu. Tanya jawab yang kemudian dibukukan, contohnya Masail Ahmad merupakan bukti nyata besar dan manfaat. Tanya, jika bentuk proses pencarian ilmu tadi diumpamakan seperti menanam pohon, menyiraminya dan mengembangkannya sehingga pohon itu akan terjaga kekokohannya dan terhindar dari hama. Menghafal adalah upaya untuk menanam ilmu, sedang mengulang dan berdiskusi adalah usaha untuk menyiraminya. Adapun bertanya adalah upaya untuk mengembangkannya. Ya, inilah kelanjutan dari prinsip ke-13. Apa Mas Anjasa, prinsip ke-13? Prinsip ke-13 maksimal berjuang menjaga ilmu. Ya, maksimal berjuang menjaga ilmu. Jadi orang itu kalau sudah belajar, hadir pengajian, ngapalin, itu proses belajarnya belum selesai. Karena ilmu itu harus dijaga. Makanya diumpamakan oleh Nabi SAW seperti orang yang punya onta. Kata Nabi SAW, innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibilil mu'akkalah. Orang yang punya hafalan Al-Quran itu seperti orang yang punya onta. Ontanya dia ikat. Ya. Nah, onta itu kata Nabi SAW, in ahada alihah amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Kalau dia setelah punya onta dia ikat, terus dia rutin, dia lihat lagi, nanti habis itu dia lihat lagi, maka insya Allah ontanya gak akan hilang. Tapi kalau misalnya setelah dia ikat, ini udah diikat loh. Lalu dibiarkan saja, lepas. Karena onta itu salah satu hewan yang cerdas. Cerdas, pintar untuk melepaskan diri dari ikatan. Sehingga perlu dari waktu ke waktu selalu dilihat, ditengok. Walaupun sudah diapakan? Sudah diikat. Hafalan Al-Quran seperti itu. Jadi kalau misalnya orang sudah punya hafalan Al-Quran, itu seperti onta yang sudah diikat. Cukup? Enggak. Kalau dia pengen ontanya itu tetap bertahan, maka dia harus sering untuk ngecek. Kalau dia punya hafalan Al-Quran, yang dia pengen supaya hafalannya itu kuat, harus sering diulang. Mengecek onta itu seperti mengulang hafalan Al-Quran. Kalau kita sudah hafal setahun yang lalu, setelah itu gak pernah dibaca, apa yang terjadi? Hilang. Ya. Jangankan setahun yang lalu. Sebulan. Bahkan kemarin, hafalan kemarin itu kalau gak diulang, habis. Ya. Paham Mas Anjas? Pentingnya mengulang dan merojah. Ya. Nah, itu padahal Al-Quran. Yang oleh Allah Azza wa Jalla sudah dikatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Quran itu sudah dimudahkan sama Allah. Itu saja perlu diulang-ulang. Apalagi ilmu selain Al-Quran. Apa contohnya? Hadis. Apalagi contohnya? Bahasa Arab. Akidah, Nahwu. Kalian belajar tajwid, ngapalin matan. Pernah hafal, sudah punya ijazah, tapi lupa. Gak pernah dimurajaah. Ya jelas lupa. Ya, coba sekarang suruh satu orang. Ya. Qala al-Jamzuri rahimahullah, sudah enggak bisa. Kenapa? Karena enggak pernah dimurajaah. Ya. Nah, makanya di sini disebutkan makanya dulu ada buku-buku para ulama itu adalah hasil dari tanya jawab. Ya. Jadi ilmu itu setelah dihafal, diulang, ditanyakan. Ya, ditanyakan. Saling tanya jawab, Mas Uka tanya Mas Abdurrahman, Mas Abdurrahman tanya Mas Uka, Anjas tanya Mas Usama tanya Anjas, terus gitu, tanya. Ya, penting bertanya itu. Makanya dulu ada buku khusus, itu isinya tanya jawab. Contohnya ini, halaman 83, Masail Ahmad. Ya, Masail Ahmad ada berapa jilid itu ya. Satu jilid segini tebalnya. Itu isinya tanya jawab. Murid tanya kepada Imam Ahmad. Setelah itu kemudian tanya jawab itu diapakan? Ditulis. Ya. Sampai sekarang masih ada. Contoh ya, yang lebih besar lagi, yang lebih tebal lagi, Fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tahu enggak tebalnya seberapa? Dari ujung tangan ini sampai ujung tangan sini. 30 atau 20 sekian. Ya, segini tebalnya. Isinya apa? Tanya jawab. Ada orang tanya sama beliau dijawab, ada tanya-tanya. Dikumpulin jadi segini buku. Penting bertanya itu. Ya, makanya kalau nggak paham, tanya. Jangan diem aja. Ya. Jadi terakhir di sini diumpamakan belajar itu seperti nanam pohon. Jadi pohon itu setelah ditanam cukup? Enggak, harus disirami. Setelah disirami kemudian dikembangkan. Jadi ada tiga proses: nanam, nyirami, mengembangkan. Supaya apa? Supaya pohonnya kuat, subur, cepat berbuah, tidak gampang rusak. Nah, menuntut ilmu itu seperti itu. Ada hafalan, ada murojaah, ada bertanya. Ya, ada hafalan, ada murojaah, ada bertanya. Hafalan itu diumpamakan kayak nanem. Ya. Murojaah itu diumpamakan kayak nyiram. Terus bertanya itu diumpamakan seperti mengembangkan. Ya, mengembangkan itu ya contohnya misalnya oh ini perlu disambung ke sini, ini perlu dikurangi, ini perlu di-stek, ini perlu di benihnya diambil untuk ditanam kembali, itu namanya mengembangkan. Nah, pohon yang rutin untuk disirami, dikembangkan, maka akan kuat, subur. Sebaliknya pohon yang ditanam terus dibiarin, apa yang terjadi? Mati. Ini yang terjadi. Maka ilmu itu perlu untuk dimurojaah supaya tumbuh subur. Setelah dimurojaah kemudian ditanyakan supaya semakin luas. Paham anak-anak? Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada esok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.